السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. كده لنجدكن كجيان كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari ahlul jahim. Ahlul jahim adalah orang-orang kafir dan sejenisnya dari kaum musyrikin, ahlul kitab dan juga para munafikin. Dan terutama pimpinan mereka, tokoh mereka yang terbesar, yaitu siapa? Syaitan, iblis. Kita disuruh untuk mukhalafat syaitan, menyelisihi syaitan, memusuhi syaitan. Tidak ada maaf bagi syaitan. Kalau syaitan makan tangan kiri, kita makan tangan kanan. Kalau syaitan la yaqil, tidak tidur siang, kita tidur siang. Mukhalafatan li syaitan, targhiman, membuat jengkel syaitan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini Iqtida Shiratal Mustaqim, wa huwa nadhiru ma sanadhkuruhu an Abdullah ibn Amr annahu qala man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanihim wa tashabbaha bihim hatta yamut hushyira ma'hum yawmal qiyamah. Dan juga semirip dengan yang sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah apa yang nanti kita akan sebutkan riwayatnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, yaitu dikatakan siapa yang tinggal di negeri musyrikin yatara'a narahuma, saling terlihat apinya, wa sana'a nayruzahum wa mahrajanihim, dan ikut bersama mereka dalam perayaan-perayaan mereka. Mereka memiliki perayaan yang namanya Nairuz dan perayaan yang namanya Maharajan. Ikut dalam Nairuz mereka dan ikut dalam Maharajan mereka. Wa tashabbaha bihim hatta yamut, dan menyerupai mereka sampai matinya. Maka orang yang seperti ini husyira ma'ahum yaumil qiyamah. Orang seperti ini akan digabungkan nanti di mahsyar bersama mereka yaumil qiyamah. Digabungkan bersama orang-orang kafir tersebut yang dia tinggal di tengah-tengahnya, yang ikut perayaan-perayaannya, ikut Nairuznya, ikut Maharajannya. Maka ketika mati akan digabungkan bersama mereka. Na'udzubillah. Faqad yuhmal hadza ala tashabbuh al-mutlaq. Memang bisa dipahami riwayat ini itu ancaman bagi yang tashabbuhnya secara mutlak. Yani seperti mereka persis dari segala sisinya. Baik. Fa'innahu yujibul kifr. Tentunya kalau tashabbuhul mutlak, meniru orang kafir secara mutlak, secara keseluruhan, ya jelas yujibul kufur. Jelas mengharuskan dia jatuh ke dalam kekafiran. Karena diantara acara-acara mereka ada kekafirannya, ada kesyirikannya, ada kesesatannya, ada takhayulnya, ada khurafatnya. Fa'innahu yujibul kufra wa yaqtadi tahrima ab'ad dalik. Bahkan konsekuensinya haram walaupun sebagiannya, apalagi seluruhnya. Ab'ad dalik, sebagiannya. Wa qad yuhmal 'ala annahu sara minhum fil qadr al mushtarak alladhi shabahahum fihi. Dan juga bisa dibawa, bisa dipahami bahwasanya orang tersebut menjadi golongan mereka karena al-qadrul mushtarak, karena kadar kesamaan yang ada pada mereka, alladhi shabahahum, yang mereka menyerupainya dalam masalah-masalah tersebut. Fa in kana kufran aw ma'siyatan aw syi'aran lil kufri aw lil ma'siyah kana hukmuhu kadhalik. Demikian pula kalau tashabbuhnya kufran, sampai pada kekafiran, atau tashabuhnya maksiatan, bentuk maksiat, atau tashabuhnya pada syiar-syiarnya, ini syiar-syiar kekafiran, atau lil maksiat, maka hukumnya sama, haram. Barakallahu fiikum. Yang namanya tashabuh bisa bermacam-macam. Mungkin meniru pakaiannya saja sudah haram, atau meniru akhlaknya plus ditambah ziyadah. Mahia ziyadah dulu, karena akhlak mereka penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, alias dosa-dosa. Ikut hura-huranya, ikut ikhtilatnya, ikut musik-musiknya, ikut joget-jogetnya, segala macam terkumpul di sana dulu. Dan musiknya adalah ra'sul ma'asi, kata para ulama, induknya maksiat. Buktinya sudah sangat banyak. Kalau ada acara pentas, di sana ada ikhtilat, di sana ada khamr, di sana ada joget-joget, di sana ada zina, di sana ada segala macam kemaksiatan. Berarti mana ra'sul? Apa induknya pentas tadi? Barakallahu fiikum. Baik tasabbuh dalam masalah takhayulat, khayalan-khayalan, takhayul-takhayul mereka dan khurafat mereka. Ikut percaya adanya makhluk yang namanya naga, kemudian bisa hilang, bisa pergi kalau diusir dengan suara-suara yang keras, prang-prang-prang-prang-prang-prang, yang memekakkan telinga. Terus kita asyik ikut bersama mereka. Itu juga sama, haram. Tapi sudah semakin besar, lebih besar dari ini, lebih besar dari ini. Mengapa? Meyakini khurafat akidah mereka. yang kita sama sekali tidak percaya dengan itu. Kenapa ikut-ikutan? Ditambah lagi memakai syiar-syiar orang kafir padahal muslim. Apa ada? Ada orang yang taklid, orang yang sifatnya latah, dikira keren, atau syiar-syiar lain dari syiar-syiar musyrikin. Maka ini barakallahu fikum tasyabbuh juga sudah mirip dengan yang sebelumnya, udah mulai merambah pada masalah akidah. Apalagi ikut ke gerejanya, ikut nyanyi dengan nyanyian-nyanyian. Emang ada orang segila itu? Subhanallah, ada. Bikin acara bareng-bareng, salawatan dan nyanyian-nyanyian, itu ibadah mereka. Masa kamu ikut ibadah? Ikhwan ibn a'azakumullah, orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah SAW, begini saja, kamu beribadah kepada yang kita ibadahi, nanti kita pun akan beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Adil kan? Jadi toleransi model begitu itu kuno. Sudah sekian tahun, sekian ratus tahun, bahkan seribu sekian ratus tahun yang lalu. Apa diterima oleh Rasulullah SAW, Rasul kita, panutan kaum muslimin? Tidak. Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ketika itu. Ya ayyuhal kafirun. Qul, kata Allah, katakan wahai Nabi pada mereka. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Pertama, aku tidak akan, la a'bud, tidak akan beribadah. Sedangkan kalian bukan abidun. Lihat bahasanya berbeda. Adapun bahasa pada beliau, aku tidak akan beribadah. La a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan beribadah seperti kalian ibadahi. Tetapi kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Mengapa? Kalaupun mereka lakukan, kalaupun mereka benar-benar ikut berdiri, ruku, sujud, sholat bersama kaum muslimin, tetap mereka bukan penyembah Allah. Mengapa? Kata para ulama, kata para a'immah, ahli sunnah, bahwa al-ibadah hiya tauhid. Ibadah adalah tauhid. Tanpa tauhid bukan ibadah. Ucapan siapa di antaranya? Nah, ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ibadah harus bersama tauhid. Kalau beribadah sudah saya ikut sholat bersama kalian, tapi kalian nanti ikut nyanyi-nyanyi kudus ya di gereja, aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah dengan cara kalian beribadah, dan kalian pun bukan penyembah. Mengapa? Kalaupun kalian ikut sholat, ikut puasa, ikut berhari raya bersama kaum muslimin, tidak diterima, dan itu bukan ibadah. Mengapa? Karena hatinya tetap yakin bahwa Allah punya anak, tetap yakin bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Alhamdulillah, kekafiran yang sangat, yang takadu sama waktu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah menyatakan bahwasanya Maryam adalah, tidak tega kita mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu akidah kaum muslimin yang berbeda dengan akidah mereka. Maka walaupun mereka berpura-pura berdiri salat ibadah, tidak dianggap ibadah. Mengapa? Tidak bersama tauhid. Mereka tidak mengesakan Allah. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan tertipu. Bagi mereka yang penting kaum muslimin sesat, kami berbuat apapun bebas. Ikut sholat, ikut malam. Yang penting kalian ikut sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seperti cara-caranya iblis. Idqala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un mink. Seperti syaitan yang berkata, kufurlah, kufurlah. Ketika sudah kufur, aku berlepas diri. Kan dia kufur. Dia azab. Kalau saya, dari dulu juga sudah diancam. Dari dulu juga sudah dilaknat, akan masuk neraka. Itu syaitan. Pokoknya bagaimana kaum muslimin sesat, bagaimana manusia sesat, bagaimana manusia masuk di dalam neraka jahannam. Pengennya mereka, pengennya syaitan ditemani dengan sekian banyak manusia. Maka barakallahu fikum, apa yang dilakukan itu termasuk tasyabbuh yang sangat mengerikan. Tadi haram, ini lebih haram, ini lebih dahsyat haramnya, ini mulai kufur, ini mulai asyaddu kufran, sampai terus semakin dahsyat kekafirannya, karena menyerupai ibadah mereka terang-terangan. Dalam keadaan tahu, bukan dalam keadaan tidak tahu. Bahkan ikut mengatakan kalimat-kalimat kekafiran bersama-sama. Menyatakan dengan memegang jidatnya, memegang pundak kanannya, pundak kirinya. Tuhan bapak, Tuhan anak, Tuhan ibu. Astagfirullah. Kaum muslimin yang sudah ikut bersama mereka seperti itu, kafir. Saya tidak ragu mengatakan, kafir. Barakallahu fikum, kita bukan murjiah. Kalau sudah mengatakan kekafiran, ya jelas kafir. Kecuali kalau dia segera bertaubat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Dan ulang kembali bacaan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya yang namanya tasyabbuh semuanya haram. In kana kufran au ma'siyatan au syi'aran lil kufri au lil ma'siyah. Maksudnya syi'aran lil ma'siyah ya. Yang terakhir itu syi'aran lil ma'siyah. Apa contohnya? Ini syiar kekafiran. Syiar kemaksiatan apa? Kamu pakai kaos gambarnya jelas. Nama khomer. Apa misalnya? Itu syiar. Syiar kemaksiatan. Haram. Lo apa dalilnya haram? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh tashabbaha bil kuffar dan tashabbaha bi syiaril kuffar wa bi syiaril ma'asi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa bi kulli hal fa huwa yaqtadi tahrim at-tashabbuh. Atas semua keadaan tadi dari riwayat-riwayat, konsekuensinya haramnya tashabbuh. Yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim bi'illati kaunihi tashabbuhan. Jelas konsekuensinya haramnya tashabbuh dengan alasan karena itu tashabbuh. Tidak ada alasan lain. Karena itu tashabbuh. Kalau yang ini mungkin bisa kita jadikan alasannya bukan tashabbuh. Haram. Kenapa? Karena itu khurafat. Siapa yang meyakini khurafat maka dia meyakini sesuatu yang takhayul, haram. Walaupun tidak tasyabbuh, tidak boleh kan? Ini sama, tidak boleh kita berbuat kekafiran. Walaupun tidak tasyabbuh. Tetapi mujarradut tasyabbuh itu sudah cukup mengharamkan. Apalagi tasyabbuh wal kufur, tasyabbuh wal ma'asiyah, tasyabbuh dan seterusnya. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه. تشبه juga mencakup orang yang melakukan sesuatu karena mereka melakukan sesuatu. Apa ini? Tanpa i'tiqad, tanpa keyakinan, hanya sekedar mereka melakukan, kita ikut melakukan. Mereka berbuat, kita ikut berbuat. Itu cukup dikatakan tasyabbuh yang haram. Wa huwa nadir, tapi ini jarang, kata Syekhul Islam di masa beliau. Jangan dicatat dulu. Mengapa? Di masa beliau. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di masa sekarang banyak, bukan nadir. Dikatakan nadir kan jarang. Kata Syekh Islam, yang begini nadir. Wahuwa nadir. Yang seperti ini jarang. Tetapi dikatakan dalam footnote-nya, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amal qawlu annahu nadir, ada pun ucapan beliau bahwa itu jarang, fahada sahih, itu benar, wala'allahu hakadha fi zamanih, bisa jadi begitu di zamannya. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jarang. Amma fi zamanina, adapun di zaman kita, fama aktsara alladziina yaf'aluna ma yaqtadi at-tashabbuh, betapa banyak orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang konsekuensinya tashabbuh dengan orang-orang kafir, yang konsekuensinya keserupaan dengan orang kafir, min ajli annahum law fa'aluhu wa ra'aw fi'lahum huwa taqaddumul hadara, hanya karena apa yang dilakukan mereka, apa yang dikerjakan mereka itu dianggap sebagai kemajuan, kemodernan. Kalau pakai jubah enggak modern. Kalau pakai peci putih, pakai imamah, kurang modern, kurang maju, kuno. Maka mulailah banyak ustaz-ustaz kondang, dai-dai YouTube, memakai pakaian yang aneh-aneh. Ada yang pakai belangkon, ada yang pakai topi disobek depannya, ada yang pakai buntut di belakangnya, ada yang pakai, itu pakaian siapa sih? Kita gak kenal. Pakaian jubahnya juga demikian. Wah, keren. Ini dai sejuta umat. Followernya banyak. Kalau saya bilang dai lata. Tahu lata? Ikut-ikutan. Mereka gitu, ikut gitu. Mereka gini, ikut gini. Maka kalian jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan pakai peci yang aneh-aneh. Ya. Yang biasa saja dipakai kaum muslimin sejak dulu. Di seluruh dunia. Sehingga mereka ketika datang orang-orang asing tahu kalian muslimin. Kalau pakai peci yang aneh, ini apa ya? Muslim apa? Ikhwan ibn na'azukumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan latah. Jangan ikut-ikutan. Kita punya akidah sendiri, punya prinsip sendiri, punya budaya Islam sendiri, punya. Selesai. Tidak perlu mengikuti orang-orang di luar sana. Kembali kepada kita. Wa man tabi'a ghairahu fi fi'lin li ghoradin lahu fi dalik in kana aslul fi'li ma'khudan an dalikal ghair. Asal ngikut saja sudah jelek. Dan itu jarang. Wa man tabi'a ghairahu, dan siapa yang mengikuti mereka bukan hanya ikut, fi fi'lin li ghoradin, ada tujuannya. Berarti double. Nirunya sudah salah, ternyata tujuan pun sama dengan mereka. Rasulullah SAW, id kana aslul fi'l ma'khudan an dhalikal ghair, karena perbuatan itu diambil dari orang lain tadi yang bukan dari kaum muslimin. Fa amma man fa'ala shay'a ittafaqa anna al-ghayr fi'la fa'alahu aydan wa lam yaghudhu ahadu ma'a sahibi. Kalau yang satu mengerjakan, kebetulan yang lain juga mengerjakan. Kita berbuat, mereka juga berbuat. Tetapi tujuannya bukan meniru mereka. Maka itu tidak ada masalah. Seperti mereka makan, kita makan. Kita pakai sendok, mereka pakai sendok. Mereka pakai sepatu, kita pakai sepatu misalnya. Itu bukan tashabbuh. Mengapa? Masing-masing melakukannya sebelum lihat yang lain. Sebelum meniru yang lain, sudah melakukannya. Barakallahu fiikum. Lam ya'khudhu ahaduhuma an sahibih. Tidak yang satu mengambil dari yang lain, atau yang lain mengikut yang ini, tidak. Fa fi kauni hadza tashabbuhan nadhar, maka dalam masalah seperti ini dibilang tashabbuh, masih perlu dikoreksi. Yani tidak benar kalau dikatakan tashabbuh, karena itu adalah kebiasaan manusiawi. Kebiasaan manusiawi. Sebagai manusia tentunya pasti makan, pasti minum, pasti punya alat makan, pasti punya alat minum, pasti punya gelas, pasti punya piring, otomatis. Lakin qad yanha an hadha la'alla yakun dari'atan ila tashabbuh. Itu pun kadang-kadang dilarang oleh para ulama kalau menyerupai orang-orang di luar Islam. Walam walima fihi minal mukhalafah, karena itu pun termasuk semangat pembedaan. Bukan tidak boleh pakai sendok, tapi kita sengaja memakai tangan. Mau apa? Tidak mengapa kan pakai tangan? Sehingga barakallahu fikum, kita melihat hikmah-hikmah yang banyak makan dengan tangan. Tanpa kita menyatakan haram pakai sendok, tidak. Tetapi dikatakan qad yakun, qad yunha an hadza li alla yakun dari'atan ila tashabbuh. Walima fihi minal muhalafah, dan karena juga menumbuhkan pembedaan dari mereka. Kama amara bisubghil liha, sebagaimana diperintahkan untuk mewarnai jenggot. Wa i'fa'iha, seperti diperintahkan untuk membiarkan jenggot. Wa ihfa' asywarib ma anna qawlahu ghayru syaib wa la tusabbihul yahud. Seperti membiarkan jenggot itu putih tanpa diwarnai, jadi tanpa diwarnai dengan henna, itu dikatakan tasyabbuh. Warnailah, walaupun sekali, kata Imam rahimahullah, cukup bahwa kita pernah mewarnainya. Satu lagi, tidak boleh dicukur, dibiarkan. Itu juga mukhalafah lahum. Satu lagi, kumis, tidak boleh dicukur habis. Itu juga barakallahu fikum, agar tidak menyerupai mereka. Perasaan ihfa itu jenggot, saat kalau kumis suruh dipotong, suruh dicukur, bukan dicukur habis barakallahu fikum. Qassus syawarib, kata Nabi, aful liha, biarkan jenggot. Wa qassus syawarib, jenggot dibiarkan panjang, kumis dipotong, bukan dicukur habis. Sampai-sampai saya bisa membedakan kumisnya ahli sunnah dengan kumisnya sufi. Mengapa? Kebanyakan kaum sufi dicukur habis, tetapi ahli sunnah memotong yang lebih dari bibirnya. Jangan panjang seperti yang kalian lihat dari orang-orang asing, apalagi yang sampai dipilin-pilin, apalagi yang sampai dikepang. Pernah lihat? Laisa minna, bukan dari golongan muslimin. Ikhwanu minna a'azakumullah. Itu dikatakan oleh Nabi, ghayyiru syaib wa la tushabbihu bil yahud. Dalilun ala anna tashabbu bihim yahsul. Ini dalil bahwa menyerupai mereka terjadi walaupun tanpa niat, tanpa qasd, tanpa tujuan. Apa contohnya? Nah, kita membiarkan jenggot ini putih terus, gak pernah diwarnai, itu sudah tasabuh, walaupun yang paling ringan di atas ya. Padahal kita gak berbuat apapun. Iya kan, kita gak berbuat apapun, panjang sendiri, putih sendiri. Maka dikatakan dengan dalil ini bahwa tasabuh yakunu yahsulu bighairi qasdin minna, bisa terjadi tanpa niat dari kita, wala fi'il, tanpa perbuatan. Bal bi mujarradi tarki taghyir, bahkan hanya karena kita tidak merubah warnanya. Ma khulqa fina, apa yang diciptakan pada kita kemudian kita tidak merubah, sudah cukup dikatakan tasyabbuh. Wa hadha ablagh min al muwafaqatil fi'liyah al ittifaqiyah, dan ini ablang, lebih-lebih lagi, atau ini adalah lebih balil daripada mencocokinya dalam perbuatan. Al-ittifaqiyah, persis. Tadi Adam at-taghir, Adam at-taghir. Ada perbuatan kita enggak? Tidak merubah warna. Ada perbuatan kita enggak? Enggak. Jenggot muncul sendiri, panjang sendiri, kemudian memutih sendiri, sehingga enggak berbuat apa-apa. Ternyata kalau tidak dirubah, masuk tasyabbuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi dengan fi'il. Apalagi kita yang berbuat sengaja-sengaja kita berbuat agar sama. Ya jelas lebih dahsyat. Apalagi ditambah lagi dengan ittifaq. Persis, samanya sama persis, bukan cuma mirip. Ini barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablang, lebih tinggi lagi. Wa qad ruwiya fi hadzal hadits an Ibn Umar. Dan telah diriwayatkan dalam hadis ini dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu naha anit tashabbuh bil aajim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyerupai orang-orang ajam. Ajam itu artinya selain muslimin. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia golongan mereka. Zakarahul Qadi Abu Ya'la, demikian dikatakan oleh Al-Qadi Abu Ya'la. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan riwayatnya hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Dan qala al-Albani rahimahullah hasanun sahih. Kata Syekh al-Albani waqad taqaddam, beliau dikatakan dalam sunan bahwa itu adalah derajat hadis yang hasan, bahkan bisa naik ke dalam sahih. Wa bihadha ihtajja ghairu wahid minal ulama ala karahati asya'a min ziyi ghairil muslimin. Catat ini, yang tidak punya kitabnya kasih garis atas, kasih stabilo. Dengan ini berhujjah bukan hanya satu ulama, ghairu wahid minal ulama ala, atas tidak disukainya perkara-perkara yang bukan dari pakaian kaum muslimin. Perkara-perkara yang bukan pakaian dari kaum muslimin. Pakai jubah, pakainya muslimin. Pakai sarung, pakainya muslimin. Pakai celana longgar dengan baju yang sedengkul, pakai muslimin. Tetapi pakai pantalon yang membentuk pahanya, membentuk bokongnya, membentuk depannya, ini barakallahu fikum, bukan pakaian muslim. Bukan pakaiannya muslim. Apalagi pakai jin. Kemudian sobek-sobek depannya, belakangnya. Yang tidak sobek, sengaja disobek. Tapi itu pakaian siapa? Kebiasaan siapa? Qulu, ucapkan. Apakah para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'i tabi'in atau para imam-imam atau para ulama yang sekarang ini pakai seperti itu? Atau para ulama ahli sunnah yang pernah kalian lihat? Ada. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka memakai ada. Yang kita kaget memakai pantalon. Kita tegur, Syekh, apa engkau pakai pantalon? Bukan haram. Besar, kata beliau. Beliau menganggapnya itu besar. Longgar. Kumbrang. Tabarakallahu fikum. Ditambah lagi celana pensil. Tahu celana pensil? Ketat. Persis bentuk laki-laki. Bagi laki-laki aja haram. Apalagi bagi perempuan. Telanjang itu namanya. Telanjang. Cuma diwarnai biru aja. Haramnya dari sisi tidak menutup aurat dan dari sisi tashabbuh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum? Golongan mereka. Lu saya enggak niru mereka. Baik, niru siapa? Jujur? Ya. Niru siapa? Enggak, anu, saya lihat di YouTube, saya lihat di Instagram, saya lihat. Iya kan? Mengikuti mereka kan, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang bukan muslimin, orang-orang yang bukan ahlu ta'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Wa bihada ihtajja ghair wahid, dengan ini telah berdalil bukan hanya satu ulama atas tidak disukainya, yakni dibenci perkara-perkara yang merupakan pakaian bukan pakaian kaum muslimin. Qala Muhammad ibn Harb su'ila Ahmad an-na'lis sindi yakhruj fi fakarihahu lirrajil wal mar'ah. Muhammad ibn Harb berkata, ditanya Ahmad tentang sendal sindi. Dikata kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, as-sirar yakni alladhi yusma' lahu sarir. Sendal yang mengeluarkan suara. Apakah boleh keluar pakai seperti itu? Karihahu. Dia tidak suka. Lir rajul wal mar'ah, tidak suka bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Wa qala, dan berkata, in kanal kanifi wal wudu'i fala ba'sa wa akrahu as-sirar. Kalau untuk ke kamar mandi, untuk wudu, yakni untuk ke WC atau kamar mandi, silakan. Tapi aku tidak suka dengan sirar. Yakni ada suara sarir, saya enggak ngerti seperti apa. Sarir itu kayak apa? Rrr, begitu. Kayak anak kecil ya. Anak. Sebab kita tahu sarir itu suara seperti cangkrik dan sebagainya itu disebut sarir. Qala, kembali kepada kita. Qala huwa min dhayyil a'ajim. Alasan lainnya, bukan hanya saya tidak suka dengan suara, tetapi beliau berkata, huwa min dhayyil a'ajim, itu adalah pakaian orang asing, bukan pakaiannya muslimin. Wa qad su'ila Sa'id ibn Amir anhu, faqala sunnat nabiyyina ahabbu ilaina min sunnatin bakihan. Bakihan adalah ismu malikun Hindi, nama raja India. Bakihan. Ditanya Sa'id ibn Amir tentang hal yang sama, sendal yang tadi berbunyi bersuara. Sunnat nabiyina hab ilaina, sunnahnya nabi kita lebih kami sukai daripada sunnahnya orang-orang India, daripada sunnah-sunnahnya Hindi. Lihatlah para ulama. Wa qala fi riwayatil Marwazi. Wa qala sa'alahu 'anil na'al as-sindi, fa qala amma ana fala astamil. Amma ana fala astamilaha. Walakin idza kana lit-tini aw al-makhraji fa arju. Wa amma man arada az-zina fala. Wa ra'a 'ala babil makhraj na'lan sindiyan, faqala yatashabbah bi auladil muluk. Disebutkan dalam riwayat Marwadi, telah bertanya kepadanya tentang sendal sindi. Faqala amma ana fala astamilaha, adapun aku tidak akan memakainya. Walakin idza kana lit-tin, tetapi kalau ada tin, apa ada becek-becek, butuh sendal yang tinggi, maka aku bisa atau memakai sendal yang seperti itu. Wa amman arada zina fala, adapun kalau hanya untuk hiasan, untuk bergaya, fala, maka tidak. Wa ra'a ala babil makhraj na'lan, tiba-tiba beliau melihat di pintu ada sendal sindi. Faqala yatashabbah bi auladil muluk, mereka mengikuti kebiasaan anak-anak raja, raja-raja India. Wa qala Harab al-Karmani aidha, qultu li Ahmad, aku katakan kepada Ahmad, fa hadhihi an-ni'al al-ghilam, qala hadhihi as-sindiyah idza kanat lil-wudu'i aw lil-kanifi aw limawdhi'in darurah fala ba's. Itu adalah sendal sindi, ditanyakan sendal yang ghalib, yang tebal. Qala, itu adalah sendal sindi. Kalau untuk wudu, untuk ke kamar mandi, atau untuk tempat-tempat yang memang diperlukan sendal seperti itu, tidak mengapa. Wa ka'annahu kariha an yamshi biha fil azqah. Sepertinya beliau tidak suka memakai bekiak tadi di jalan-jalan, di gang-gang. Tau bekiak ya? Tinggi, tebal, lotak-lotak ada suaranya. Nanti ada suara lainnya lagi. Kalau untuk ke kamar mandi, untuk menghindari becek, untuk menghindari tin, lumpur dan sebagainya, silakan. Tapi kalau untuk bergaya, fala. Khilafan na'al minal khasyab, bagaimana dengan na'al dari khasyab? Seperti yang tadi tinggi tadi, bukan dari khasyab. Sekarang bagaimana kalau dari khasyab? La ba'sa biha aydan idza kana mawdu' darura. Tidak mengapa juga sendal dari kayu kalau untuk darurat memang diperlukan. Asyahid barakallahu fiikum. Mereka tidak mau ikut-ikutan dan mereka bukan orang-orang latah. Para ulama, para ahli sunnah, para tulabul ilm bukan orang-orang yang latah dan ikut-ikutan mode. Setiap ada mode yang baru ikut semua. Setiap ada mode yang baru ikut semua. Dari mana asalnya? Apa tujuannya? Kenapa dipakai? Contoh, saya tanyakan, dasi itu untuk apa sih? Yang mirip kambing, ada ikatannya di leher, untuk apa? Ada fungsinya? Gak ada kan? Apa fungsinya? Untuk lap mulut begitu? Seperti kain yang diikatkan di bayi-bayi ketika didulang ibunya? Untuk apa? Gak ada fungsinya. Padahal harganya ada yang 13 juta, 15 juta, ada yang 100 juta lebih. Ya enggak, itu hanya ikut mereka. Ikut dalam keadaan gak tahu apa fungsinya. Apalagi tambah pita. Lengkap sudah, seperti salib persis. Ya, ya Pak Iyas, kalau sudah dasi, kasih pita, plak. Persis seperti syiar ha'ula. Gak ada fungsinya sama sekali. Kalau jasnya, ada fungsinya. Ketika mereka dingin, mereka pakai kain tebal. Maka silakan, karena fungsinya. Tetapi dasi itu sampai hari ini saya belum tahu apa fungsinya. Makanya susah. Fungsinya tidak ada. Hanya murni tasabbuh. Apalagi kalau ternyata mereka punya akidah. Bagaimana? Oh ini akidah kita dulu turun-temurun. Nenek moyang kita segala macam. Lebih parah lagi. Kita hanya ikut-ikutan saja. Tidak mengerti fungsinya apa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qala haddathana Ahmad ibn Nasr. Qala haddathana Hibban ibn Musa qala su'ila ibn al-Mubarak an hadhihi an-ni'al al-Karmaniyah falam tu'jibhu. Ditanya tentang sendal Karmaniyah, beliau tidak menjawab. Wa qala ama fi hadhihi ghunyatun an tilk. Tidak dijawab. Bagaimana dengan sendal ini? Bagaimana dengan sendal itu? Sendal Karmaniyah. Dia tidak jawab. Kemudian berkata Ahmad ibn Nasr, berkata haddatsana Hibban ibn Musa. Ditanya Ibnu Mubarak tentang sendal Karmani. Ibnu Mubarak tidak menjawab, cuma berkata hadhihi ghunyatun an tilk. Saya ulangi, hadhihi ini yang biasa kita pakai cukup mencukupi daripada yang itu. Enggak suka untuk ikut-ikutan. Apa yang kita pakai cukup? Dari apa yang mereka pakai? Ikhwan ibn a'azakumullah, salatu fiqh wal'afiyah wal'hidayah warahmah. Kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para salafus salih, mengikuti jejak para ulama'nya, jejak para alimnya, para orang-orang salehnya, dan tidak terbawa dengan gelombang budaya-budaya orang-orang kafir. Amin. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira. Singkat itu dibiarkan saja atau dirawat? Dibiarkan agar jangan dipotong maksudnya, dan dirawat. Barakallahu fikum. Dirawat itu artinya dibersihkan, disisir dan sebagainya. Kalimat ahful liha, biarkan jenggot, itu bukan maknanya biarkan jangan dirawat, bukan itu. Maknanya biarkan jangan dipotong. Biarkan jangan dipotong. Kalau dirawat, yang namanya ahlus sunnah wal jamaah berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-tahur syatrul iman. Bersih itu separuh iman. Rambutnya bersih, wajahnya bersih, jenggotnya bersih, pakaiannya bersih. Masya Allah. Ya. Sehingga kita bisa membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dari baunya. Ahlus sunnah bersih, wangi, Masya Allah. Sedangkan na'udzubillah, kaum sufi, dan ini wallahi bukan dari orang lain. Saya pernah muntah karena itu. Berdiri enggak kuat. Batalkan salat, muntah dulu, balik lagi. Mereka memakai sekian banyak sunnah di pakaiannya, tapi lupa dengan sunnah yang satu, bersih, wangi, itu juga sunnah bagi laki-laki. Kalau perempuan bersih, jangan wangi. Kan perempuan tidak boleh pakai minyak wangi. Iya, tidak boleh pakai minyak wangi. Juga jangan pakai minyak yang busuk. Bau ketiak, bau ini, bau itu, jangan. Wahai para wanita, iya tidak boleh pakai minyak wangi, tapi jangan sebaliknya. Karena tidak boleh pakai minyak wangi, berarti boleh bau busuk. Boleh berkeringat sampai asam sampai begini. Ya enggak juga. Tetap sunnah adalah bersih, tahir. Barakallahu fikum. Apakah jika seorang muslim bisa keluar dari Islam tanpa sadar, maka dia memperbaharui keislamannya? Harus? Hah? Maksudnya apa? Barakallahu fikum. Kalau dia muslim melakukan satu perbuatan kufur, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berkata, kalau datang kepadamu syaitan mengatakan kepadamu, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan ini, sampai pada terakhirnya siapa yang menciptakan Allah, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kalaupun dia tetap dalam Islam dengan cara melanjutkan sholat demi sholatnya, itu cukup. Karena di dalam sholat mengandung kalimat tauhid, mengandung syahadatain, mengandung ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan itu akan menghapusnya. Benar. Kecuali kalau dia keluar dengan terang-terangan dari Islam seperti tadi, melakukan kekafiran bersama kaum Nasrani, bersama kaum Yahudi, masuk Islam lagi. Karena dia sudah keluar dari Islam, masuk Islam lagi, bersyahadat lagi. Barakallahu fikum. Kalau perbuatan-perbuatan kufur, tidak demikian. Mengapa? Karena akan terhapus dengan syahadat yang kalian baca ketika sholat demi sholat yang kalian lakukan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.